Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Kembali kita bertemu di radio kita yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, untuk membahas firman Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap bahwa kajian-kajian yang kita kaji setiap harinya, ayat demi ayat Al-Quran yang kita bahas secara lebih mendalam, mampu meningkatkan kesadaran kita bahwa di dalam kehidupan ini Al-Quran memang benar-benar merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia dan seharusnya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini kita memasuki ayat kedua dari surat Ibrahim yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa waylun lil kafirina min azabin syadid. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang amat pedih. Para pendengar rahimakumullah, ayat kedua dari surat Ibrahim ini merupakan lanjutan keterangan dari ayat pertama. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kepada kita bagaimana kedudukan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk dan jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, di dalam ayat kedua ini Allah mempertegas tentang kekuatan Al-Qur'an itu, yang Allah pertegas dengan menggambarkan bagaimana profil sang penurun Al-Quran, yaitu Allah, Dia yang Maha Pencipta dan penguasa segala sesuatu. Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak perlu ragu dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Sang Maha Pemilik, ya, Sang Maha Penguasa atas segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan keterangan bahwa di dalam membaca Allah ini di ayat pertama ini, ayat kedua ini, bisa dengan berbaris bawah, bisa juga dengan berbaris depan. Kalau berbaris bawah atau disebut dengan dibaca dengan tipis atau tarkik, untuk menunjukkan bahwa ayat ini masih bersambung dengan keterangan ayat terdahulu. Artinya kalau di dalam ayat terdahulu Allah mengatakan ila siratil azizil hamidi Allahi, ya. Jadi Allah sebutkan dahulu sifatnya baru dia sebutkan tentang dirinya. Kalau dibaca dengan rafa atau baris depan itu dibaca dengan cara taskil, membaca dengan tebal. Maknanya adalah kalau seperti ini untuk menggambarkan bahwa Allah ini terpisah daripada keterangan sifat terdahulu. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan gambaran lebih lanjut bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kalau dibaca ayat ini dengan taskil, dengan baris rafa, baris depan, untuk menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya terpisah dari sifatnya. Dengan makna lain bahwa sifat itu datang setelah adanya keberadaan zat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung dengan sifatnya karena sifat itu datang setelah zat. Kemudian lagi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga menjelaskan bahwa antara sifat dan nama ini untuk menggambarkan dan untuk menegaskan kepada kita bagaimana sebenarnya kekuatan dari zat yang maha perkasa, bahwa Allah itu, ya, bahwa makna Allah itu menunjukkan adalah Tuhan yang disembah secara layak. Sedangkan sifatnya yang maha perkasa, maha terpuji, maha pengasih, ini menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala layak untuk disembah. Jadi ada semacam penegasan untuk memberikan suatu semangat kepada kita bahwa ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah dan kita mengetahui tentang sifat-sifatnya yang maha agung, ini membuat kita semakin bersemangat untuk menyembahnya. Nah, di dalam keterangan redaksi awal dari ayat kedua ini Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa dialah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat ini secara khusus tentang redaksi awal ini mengajak kita untuk kembali merenung, dan sangat layak untuk merenungkan tentang makna ayat ini. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita memahami dengan baik, maka ayat ini akan mampu menggembirakan hati kita tak kala kita sedang berada dalam kondisi sedih, karena kita paham betul segala yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah, dan Allah berhak untuk memberi dan berhak juga untuk mengambil kapan saja Dia kehendaki. Ayat ini mampu memompa semangat orang-orang yang tampil sebagai pekerja keras. Pada saat dia tahu bahwa dia punya kewajiban untuk bekerja keras, sedangkan hasilnya dia serahkan kepada Sang Maha Pencipta, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini. Intinya adalah bahwa ayat ini akan mampu menggembirakan orang-orang yang berada dalam kesedihan dengan kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari pemberian dari Allah. Dan ayat ini mampu mengobarkan semangat orang-orang yang sedang bekerja keras karena dia memahami bahwa kerja kerasnya itu akan dia serahkan hasilnya kepada Sang Maha Pencipta, sehingga akhirnya pada saat dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal, dia tahu bahwa inilah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah adalah Tuhan Maha Segalanya. Bila dikaitkan ayat kedua ini dengan ayat sebelumnya, ayat pertama sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi, maka terdapat kaitan yang sangat erat bahwa hidup dengan Al-Quran itu sangat membahagiakan. Kenapa? Maka ayat kedua ini menjawab, karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang pada ayat ini akan kita kaji lebih jelas, karena Al-Quran itu disampaikan oleh pemilik apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sebagai ilustrasi bahwa seorang anak ketika dia bersama orang tuanya yang memiliki, maka si anak akan tenang dan damai. Karena apa? Karena ada ayahnya, karena ada ibunya. Ayahnya yang mencari rezeki, ibunya yang melindungi, yang menyediakan pangan untuk dia, sehingga anak pun dapat tenang dan damai di rumahnya. Ini adalah manusia yang memiliki keterbatasan tetapi tetap memiliki, dapat melindungi manusia lain yang tidak memiliki. Tentu saja sebagai manusia yang terbatas makhluk, dia akan bahagia hidup ini ketika dia bersama dengan penciptanya, khaliknya, yang menyatakan kepada kita bahwa sayalah pemilik langit dan bumi. Tentu saja dia sangat amat bahagia ketika dia mau mendengar apa yang disampaikan dari khalik tersebut. Dia akan berkata, sami'na wa ato'na. Karena apa? Karena apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhannya yang Maha Memiliki tadi, bukan untuk kemaslahatan Allah atau Tuhan, tetapi kembali maslahatnya kepada sang makhluk yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut. Sama dengan orang tua yang mengatakan, belajarlah nak, ayah mencari rezeki dan ibu menyiapkan makan untukmu. Maka ketika sang anak belajar sungguh-sungguh, kebahagiaan akan dirasakan oleh sang anak, dan orang tua pun merasa bahagia atas keberhasilan anaknya. Tetapi ketika sang anak tidak mau belajar, dia akan merasakan kepedihan, kesengsaraan hidup menjadi sampah masyarakat, dan orang tuanya pun akan sedikit merana karena anaknya tidak bahagia dan dia merasa empati atas kegagalan tersebut. Begitu juga lah Tuhan, ketika Allah menurunkan Al-Quran dan umat manusia melakukannya, Allah tetap maha kaya dan tidak ada manfaat dari itu kecuali Allah menginginkan kebaikan kepada kita dan dia senang melihat hambanya bahagia. Terlebih dari itu, kita yang mengamalkannya tentu sangat bahagia. Karena apa? Karena hidup kita memang benar-benar bahagia ketika mendengar dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua yang penting dari itu, bahwa ketika kita hidup dengan Al-Quran, tidak ada iri hati. Karena apa? Karena semua ini milik Allah. Kalau ada orang yang memiliki, statusnya hanya pinjaman dan titipan sementara. Jadi ketika kita tahu dia minjamnya, ngapain kita harus iri hati dengan dia? Kenapa harus ada sifat dengki terhadapnya? Sebenarnya ketika ada iri dan dengki, maka kebahagiaan itu pun sirna di dalam diri kita karena kita kurang memahami pesan-pesan Al-Qur'an yang menyatakan dengan tegas lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pada ayat yang lain atau di sini dicatatkan Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah dialah Tuhan yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Tentu saja orang yang hidup dengan Al-Quran sangat-sangat bahagia tanpa iri dan dendam, tanpa sikap pesimis seperti yang dikatakan oleh Ustaz Perdana, karena dia yakin lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebaliknya, hidup tanpa Al-Quran akan sedih, apalagi kemudian dia mengingkari Al-Quran, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diilustrasikan dengan wawailul lil kafirina min azabin syadid. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai momok, musuh, Tuhan sebagai penghambat meraih nafsu birahi kita, maka sebenarnya kita berada dalam keadaan yang sedih di dunia sebelum neraka wail menimpa kita di akhirat. Azabun syadid, siksa yang pedih, sebenarnya tidak saja dirasakan di akhirat, di dunia pun orang yang hidup tanpa Al-Quran akan sedih. Walaupun terlihat banyak bergelimangan materi, tetapi kesedihan dan kebahagiaan tidak semata terletak pada banyak atau sedikitnya materi, tetapi kebahagiaan dan kesedihan terletak bagaimana dapat memanage dan mengelola jiwa sehingga menjadi seorang yang damai dan tentram bersama dirinya. Inilah Al-Quran yang dapat mengarahkan kita kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal Arifin. Pada intinya adalah kembali memberikan kepada kita suatu solusi dari keterangan ayat ini, bahwa pada saat kita berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran dan tidak menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah wawailul lil kafirina min azabin syadid, bahwa akan terjadilah kecelakaan, kemusibah dan kebinasaan bagi orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini. Jadi ini menjadi petunjuk kepada kita semua. Pada saat hidup berada dalam kondisi kesusahan, maka salah satu kunci untuk membahagiakannya adalah kembali kepada Al-Quran. Pada saat kita kebingungan menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, maka salah satu kuncinya adalah kembali kepada Al-Quran. Dan segala yang kita alami di dalam kehidupan ini, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita akan kita jalani jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.